datangnya dari hati. Meragu berkawan terpaksa, mencintaimu bagaikan meretas awan hitam, mungkinkah memutih. Oh jiwa, jiwa yang masih berawan sejati, masih